Mitra bisnis, pemerintah akan membatasi pelabuhan yang dapat melakukan aktivitas ekspor dan impor dengan dalih melindungi produk Indonesia dari serbuan produk ilegal. Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengakui, tidak semua pelabuhan memiliki petugas yang cukup untuk mengawasi proses ekspor-impor. Sehingga cara untuk memangkas impor ilegal adalah dengan menutup sebagian pelabuhan dari aktivitas ekspor-impor. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tekstil Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda? Ya, artinya memang skenario pemerintah yang seharusnya dilakukan 5 tahun yang lalu baru dilaksanakan sekarang. Itu ini adalah di mana pemerintahnya sudah mulai terdesak oleh berbagai. Padahal untuk menuju Indonesia yang makmur dan sejahtera itu harus dilakukannya sebetulnya sejak lama. Sehingga uang bisa masuk ke kas negara melalui import yang legal ini akan jauh lebih besar dibandingkan hilang secara ilegal yang hanya masuk kepada oknum-oknum tertentu. Jadi ini adalah suatu respons positif bagaimana caranya kita menjaga pasar domestik bisa bergairah kembali dan barangkali produk dalam negeri bisa terproteksi dengan lebih baik. Namun itu masih belum cukup. Tentu selain pelabuhannya, memang tarifnya pun harus ikut dinaikkan. Karena bagaimanapun juga, serbuan pasar dari luar negeri ke dalam negeri akan lebih gencar dimulai bulan depan. Hingga setahun ke depan, kita akan terhujani oleh barang-barang import yang ilegal. Kalau baru dimulai bulan depan, apakah artinya kemarin-kemarin kita tidak kewalahan dan bisa menanggulangi serbuan mereka, Pak? Terus terang dari dulu juga tidak bisa menanggulangi. Itu terbukti dengan menyusutnya pasar domestik yang tadinya kita kuasai 75%, cuma dikuasai 25%, menyusut ke produk asing ya tentu itu dari impor ya. Ini seharusnya dilakukan pemerintah 5 tahun yang lalu, sehingga UKM-UKM kita tetap eksis. Kalau Anda katakan seharusnya dilakukan 5 tahun yang lalu, kenapa pemerintah tidak melakukannya, Pak? Barangkali mereka terlalu sibuk dengan berbagai problema politik atau drama politik yang dimainkan oleh sang sutradara. Waktu itu kan ekonomi tidak menjadi panglima, yang jadi panglimanya politik, sehingga lupa mengurus ekonomi ini tidak tergarap dengan baik, sehingga UKM sudah pada meninggal. Sekarang mudah-mudahan ya tidak ada kata terlambat dengan ini dijalankan, barangkali nanti UKM bisa berjalan kembali. Banyak pengusaha tekstil yang kelihatannya hampir menyerah dengan keadaan seperti sekarang ini, Pak Ade. Saya kira belum terjadi saat ini hal-hal yang demikian. Yang pasti mungkin akan slow down dulu. Perusahaan akan merumahkan karyawannya kira-kira mulai bulan sekarang sudah mulai ada. Dan terus meningkat eskalasinya mungkin hingga Januari. Apalagi kalau pemerintah daerah tidak mempunyai sense of crisis mengenai penentuan UMK. Jadi UMK ini sangat penting bahwa krisis ini krisis bersama sehingga kita harus mempertahankan lapangan pekerjaan daripada menaikkan upah. Saya kira itu suatu hal yang tidak relevan. Ya istilahnya negara dalam krisis, jadi memerlukan pengorbanan dari semua pihak. Karena industrinya sendiri sudah babak belur dengan naik turunnya harga bahan baku yang seperti roller coaster. Tentu ini suatu hal yang sangat berat untuk industri. Demikian Ade Sudrajat. Saya Dewi Sintawati.